Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan abidin a'uzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-80. Bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Bab wajibnya mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram taat dalam perkara yang maksiat. Naam. Cukup jelas babnya ya. Yang dimaksud dengan wulatul amri adalah pemerintah kaum muslimin di negara-negara mereka. Kemudian kewajiban rakyat untuk taat kepada pemerintahnya dalam segala perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, haram untuk taat, tapi tetap mentaati perintah yang lain yang bukan maksiat dan tidak sampai memberontak atau ada usaha untuk melengsirkan pemerintah. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kelompok Khawarij, mereka tidak mau taat kepada pemerintah dalam perkara maksiat secara mutlak, dan mereka menghalalkan untuk memberontak kepada pemerintah di saat melakukan perintah-perintah yang maksiat itu. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu ayat tentang masalah ini. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yakni surah An-Nisa ayat yang ke-59. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Dalam ayat ini, para orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah taala, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah kaum muslimin, menunjukkan bahwa mentaati pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang bukan maksiat itu termasuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentaati pemerintah itu bukan karena pemerintahnya, tapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, ya terserah kita berarti. Jadi kita mentaati pemerintah itu bukan karena suka atau tidak suka kepada pemerintah itu, tapi karena adanya perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ingat itu. Sehingga siapapun pemerintah kita, kita menyukai ataupun tidak, kondisi kita senang ataupun tidak, kita tetap melaksanakan perintah itu. Itu mentaati penguasa kita karena perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini disebutkan ketika memerintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ada lafaz atiullah wa atiu ar-rasul. Sedangkan taat kepada pemerintah tanpa tambah lafaz atiu, tapi menggunakan huruf ataf wawu, wa ulil amri minkum. Ini menunjukkan bahwa mentaati pemerintah, jika pemerintah tadi tidak melanggar aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kita taat sama pemerintah tidak secara mutlak. Kalau taat kepada Allah secara mutlak, apapun perintah Allah wajib kita laksanakan, termasuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, apapun perintah dari beliau wajib kita amalkan. Tapi kalau taat kepada pemerintah dibatasi dalam perkara yang tidak melanggar aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau melanggar aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat kepada pemerintah. Dalam perkara itu saja. Tidak kemudian yang lainnya, yang tidak ada penyimpangan, tidak ada apa ini pelanggaran syariat, terus kita enggak mundur juga, enggak. Dalam perkara yang berbau maksiat saja. Nah, barakallahu fikum. Termasuk dalam perkara-perkara adat di masing-masing negara, peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk kemaslahatan rakyatnya, sekalipun tidak ada perintah dari Al-Quran atau As-Sunnah, tetapi tidak ada pelanggaran juga, maka kita taat dengan peraturan itu. Jadi yang dimaksud maksiat di sini ialah jika perintah dari pemerintah benar-benar melanggar aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, baru kita tidak apain, taat. Nah, contoh misalkan pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk menyembah matahari ketika terbit dan ketika terbenam, Ini perbuatan syirik, ya kan? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh taat dengan perintah itu. Apapun resikonya, tidak boleh taat. Adapun kalau pemerintah menetapkan peraturan, misalkan ya, wajib bagi semua rakyatnya pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal, pertanyaannya, pakai sepatu itu dilarang enggak dalam syariat? Tidak dilarang, ya kan? Juga tidak ada perintah dalam syariat. Maka ini perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang kemudian diwajibkan oleh pemerintah, ya kita taati. Wajib bagi kita pakai sepatu. Begitu. Jelas? Bukan berarti kalau tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, kemudian kita anggap itu maksiat. Enggak. Perkara-perkara duniawiyah, perkara-perkara adat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian diwajibkan oleh pemerintah, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Barakofiku. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-663. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'asyatin fa'idha umira bima'asyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ia sukai atau yang tidak ia sukai, kecuali diperintah untuk berbuat maksiat. Maka jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat dalam perkara maksiat itu saja. Tafakun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Cukup jelas ya. Kita suka atau tidak suka dengan peraturan pemerintah, asalkan bukan maksiat, asalkan bukan pelanggaran syariat, wajib mentaatinya. Tapi kalau ada perintah atau peraturan yang menyelisih syariat, bertentangan dengan syariat, maka kita tidak taat pada peraturan itu saja. Kita tidak boleh kemudian membangkang dalam peraturan-peraturan yang lain yang tidak ada pelanggaran syariatnya. Kemudian kita juga tidak boleh menjadikannya sebagai alasan gara-gara ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat, kita jadikan alasan untuk memberontak atau melengsarkan penguasa. Tidak boleh. Kita hanya diperintah untuk tidak taat dalam perintah maksiat itu saja. Tidak sampai pada tingkat memberontak pada penguasa atau membangkang terhadap semua peraturan yang lain. Sekali lagi, hanya pada peraturan yang ada pelanggaran syariatnya saja yang tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taati. Masya Allah. Nah, Hadis berikutnya yang ke-664. Wa anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Muttafaqun alaih. Kami para sahabat ketika menyatakan janji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan juga pemimpin saat itu untuk mendengar dan taat kepada beliau, nabi bersabda kepada kami, semua itu sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu disampai sebagai nabi, beliau juga sebagai apa ini? Waliul amri, pemimpin. Nah, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin saat itu taat kepada nabi sebagai nabi, juga taat kepada nabi sebagai apa ini? Pemimpin. Barakallahu'alaikum. Jadi perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya wajib kita taati. Kebijakan-kebijakan Rasul terkait dengan perang ataupun yang lain wajib ditaati juga, karena saat itu beliau juga menjabat sebagai apa ini? Waliul amri. Kemudian sabda Nabi, fi mastata'tum, semampu kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat perhatian dengan keadaan umatnya. Sampai mengatakan, fi mastata'tum, semampu kalian, yang kalian mampu. Padahal seorang muslim ketika mentaati Rasul SAW secara mutlak, sekalipun harus mengorbankan jiwa raganya, harus asad wa ta'ah. Tapi beliau masih mengucapkan fi mastata'tum. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi nasihat kepada para penguasa, penguasa yang akan muncul setelah beliau nanti, untuk tidak membebani rakyatnya dengan peraturan-peraturan yang berat. Karena kalau sudah jadi peraturan pemerintah yang asalnya itu boleh kita lakukan atau tidak, menjadi wajib kita lakukan. Barakofikum. Kalau peraturannya ringan enggak masalah, kalau berat itu. Nah, kalau peraturannya satu dua yang berat masih bisa ditoleran. Kalau semuanya berat, memberatkan, ya kan? Tapi walaupun demikian, kita sebagai seorang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun peraturan pemerintah sekalipun itu berat, yang penting tidak ada pelanggaran syariat, kita katakan sami'na wa atho'na. Kita mendengar, kita taat. Tapi untuk para penguasa, dimohon agar membuat peraturan yang tidak memberatkan rakyatnya. Karena Nabi sendiri mengatakan, fi mastata'tum, semampu kalian. Ya, menunjukkan beliau ketika memberikan arahan atau aturan-aturan disesuaikan dengan kemampuan para sahabat saat itu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun masalah-masalah syariat bukan masalah-masalah dunia. Ya Allah lebih tahu kemampuan hambanya, tidak akan memberi ketentuan atau amalan yang melampaui batas kemampuan hambanya. Nah, kemudian hadis berikutnya yang ke-665. Wa anhu qala, juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala ayatan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari mentaati penguasa, laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, maka ketika hari kiamat nanti, ketika berjumpa dengan Allah, dia tidak punya alasan untuk membela dirinya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada kata setia untuk mentaati pemerintahnya, maka dia matinya itu seperti matinya orang-orang jahiliyah yang tidak taat sama penguasanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim, wa man mata wa huwa mufariqul jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin bersama pemerintahnya, maka dia mati dengan mati seperti jahiliyah. Al-mitah kasul mim. Baik, dalam hadis ini cukup jelas, mentaati pemerintah berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak taat kepada pemerintah berarti tidak taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari kiamat nanti akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mengakui penguasanya sebagai pemimpin yang wajib ditaati, maka matinya seperti mati jahiliyah, yakni matinya dengan membawa dosa besar, dosa tidak mengakui dan tidak mentaati pimpinannya, tidak mentaati penguasanya. Jadi orang jahiliyah itu punya kebiasaan memberontak. Kalau suka taat, kalau sudah enggak suka sama pemimpinnya berusaha untuk memberontak, untuk melengsarkannya, menggantikannya dengan paksa. Sehingga ketika kita melakukan seperti itu, naudzubillah min dzalik, dianggap seperti orang jahiliyah. Artinya melakukan dosa besar yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu. Nah, ingat ya, kita taat sama penguasa itu semata-mata karena perintah dari Allah. Kalau kita taat sama pemerintah berarti mentaati Allah. Kalau kita enggak taat berarti kita tidak taat sama Allah. Kalau kita tidak taat sama Allah berarti kita berdosa, dan dosanya itu dosa besar. Kalau mati belum bertobat, berarti kita mati dengan keadaan membawa apa ini? Dosa besar. Jadi bukan dosa kecil itu. Tidak mengakui presidennya yang sah, tidak mau nurut sama peraturan pemerintah, itu ternyata dosa besar, dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Hadis berikutnya yang ke-666. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian mendengar, hendaknya kalian taat terhadap penguasa kalian. Wa in istu'mil 'alaikum 'abdun habasiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Sekalipun yang menjadi penguasa kalian adalah budak Habasyah yang kepalanya bentuknya seperti anggur yang dikeringkan atau zabib, besok semua ya, naam, tahu anggur bulat, kalau sudah dikeringkan kemudian jadi kering, nah itu sudah enggak bulat lagi, gepek ya, naam gitu, kismis, nah tahu ya, tahu bentuknya kismis. Kalau anggur masih bagus, tapi kalau anggur yang dikeringkan, kismis bentuknya apa ini? Dah, gepeng semua, berkerut semua, ya kan? Nah itu seandainya pemimpin kita dari kalangan kasta yang rendah, tapi kok jadi pemimpin? Ya, nggak tahu. Ya mungkin dia punya banyak pengikut ya. Wanya juga penampilannya jelek, enggak meyakinkan. Tapi itu jadi pemimpin kita. Jadi presiden kita, ya sudah. Kita dinasihati oleh Nabi, isma'u wa ati'u. Tetap mendengar dan taat. Rawahul Bukhari. Harusnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita suka atau gak suka sama penguasa kita, penguasa kita itu layak jadi presiden atau gak layak, tapi dia sah jadi presiden, kita tetap asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Nah, jadi mendengar dan taatnya bukan kepada presiden ideal saja. Bukan presiden yang apa ini, memang layak jadi presiden, ya. Tapi yang enggak layak jadi presiden, nah mungkin dari sisi keilmuan, enggak lulus SD misalkan ya. Dari sisi penampilan, budak, jelek. Dari sisi gaya bicara, juga enggak meyakinkan. Presiden tapi kayak bicaranya seperti apa ini? Ya seperti orang-orang yang gak berpendidikan. Tapi dia sah jadi presiden. Apapun caranya jadi presiden. Maka kita tetap as-sam'u wa ta'ah. Wajib mendengar dan wajib taat. Apalagi presiden kita berpendidikan. Apalagi presiden kita orangnya ganteng, apalagi presiden kita orangnya baik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk apa ini, membencinya atau tidak mendengar dan taat kepada peraturan-peraturannya. Ya, nah apa itu? Hadis berikutnya yang ke-667. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika as-sam'a wa ta'ah. Wajib bagimu tetap mendengar dan taat terhadap peraturan penguasa. fi usrika wa yusrika, baik dalam kondisi kamu sulit atau mudah. Wa man satika wa makrahika, dalam keadaan kamu semangat atau gak suka, terpaksa. Wa saratin alaika, bahkan penguasa tadi itu memonopoli, menguasai untuk kepentingan pribadinya dan tidak memperhatikan kepentinganmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dijelaskan fi usrika ai fi fakrika wa yusrika ai fi ghinaka. Baik kita dalam kondisi miskin atau kaya, kita harus taat peraturan. Nah, baru saja ada peraturan, ya. Nah, pertalit naik, ya kan? Nah, solar naik. Dan diputuskan sama pemerintah, itu peraturan. Nah, ketika kita mendengar peraturan semacam itu, kondisi ekonomi kita saat, apa yang kita lakukan? Alaika sama wa ta'ah. Tetap mengikir taat. Gimana? Siap. Gitu ya. Ataupun dalam kondisi kaya. Gak boleh. Kemudian kita apa ini? Mencela pemerintah. Atau menggunjing pemerintah. Apalagi sampai mendemo pemerintah. Nah, walaupun misalkan auzubillahi minzalik, ternyata keputusan itu menguntungkan pemerintah dan menyengsarakan rakyatnya, tetap kita taat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam hadis sebelumnya, ya, hak-hak kita enggak usah terlalu berharap kepada pemerintah, ya. Tapi kita minta saja langsung kepada Allah Ta'ala yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang Maha Memberi Rezeki. Ya Allah, saat ini hidup semakin susah, BBM naik, beri aku rezeki yang lapang dan barokah. Ya Allah, dengarkan doaku ya Allah. Oh, gitu. Ya, kita langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian langsung rame-rame demo menolak keputusan pemerintah tadi, ya. Baik kita kondisinya sedang miskin atau kaya, serat ataupun lapang, nah, kita senang dengan keputusannya ataupun tidak suka, tetap tak, ya. Sekalipun kita tahu ada kecurangan, ada manipulasi terhadap rakyat, ada permainan untuk mengambil keuntungan pribadi dan menyengsarakan rakyat, kita tidak peduli itu semua. Tugas kita ialah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Urusan ternyata pemerintah yang zalim, itu ada hukuman sendiri untuk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan nasib kita, hak kita? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah terlalu banyak berharap pada manusia, sekalipun pada pemerintah. Nah, kenapa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi Rezeki. Jadi seorang yang benar-benar berkata dengan Al-Quran wa Sunnah, al-fahmi salafil ummah, mereka berkeyakinan bahwa yang memberi rezeki ketika harga-harga murah, itu juga akan memberi rezeki ketika harga-harga ini naik. BBM naik biasanya diikuti dengan kenaikan apa ini? Harga. Nah, ya, tingkatkan doa kita, ya. Nah, supaya rezeki kita juga meningkat. Nah, barakallahu'alaikum. Cari sebab-sebab datangnya rezeki. Satu, rahmi, berbakti kepada kedua orang tua, sedekah, ya, dan yang lainnya. Menurut ilmu agama yang rajin, berdoa yang rajin, nah, menikah bagi yang jomblo itu masuk sebab datangnya rezeki. Nah, barakofikum, ya. Itu sebab-sebab yang syar'i, yang kalau kita jalani itu nanti kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hanya mengharap mudah-mudahan dapat BLT, BLT itu berapa, ya? Ya kalau kita dapat, nah kalau kita dapat, ya sudahlah, berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, bakal lebih banyak dari sebelum kenaikan harga, ya kan? Nah, kok ternyata dapat BLT juga, walhamdulillah. Nah, tambahan saja, ya. Nah, barakofikum. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Masih ada banyak hadis tentang menjelaskan masalah itu. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kesabaran dalam menghadapi ketoliman penguasa, dalam menghadapi keputusan-keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat ataupun yang semisalnya. Kita tetap pada prinsip kita as-sam'u wa ta'ah, dan mendoakan kebaikan kepada bani penguasa agar diberi kemudahan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dan bisa melaksanakannya dengan baik sehingga bisa menjadikan rakyatnya sejahtera. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.